إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله حق تقوى فإن من اتقى الله وقى وأرشده إلى خير الدنيا والآخرة أيها المسلمون عباد الله sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, akan Allah bimbing urusan dunia dan akhiratnya. Kemudian ayyuhal muslimuna ibadallah, amalan biqaulillahi taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka saya ingatkan dalam khutbah kali ini akan sebuah ibadah yang besar dan agung di tengah Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah husnul dhanni billah. Seseorang hendaknya memiliki prasangka baik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua ketentuan dan jalur hidup yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, tanpa membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu yang telah menciptakan dan telah memilihkan jalur hidupmu masing-masing, maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haditsil qudsi qala fihi Allah Subhanahu wa taala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Di dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai sangkaan hamba-hambaku kepadaku. Artinya barang siapa yang berbaik sangka kepada Allah, berharap baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebaikan demi kebaikan. Namun ketika seseorang berprasangka buruk kepada Allah, maka tidak akan dia dapatkan kecuali apa yang dia sangkakan. Maka ayyuhal muslimun ibadallah, di dalam riwayat At-Tirmidzi ditegaskan, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Ketika seorang berbaik sangka padaku, maka baginya kebaikan, dan barang siapa yang berburuk sangka padaku, maka baginya kejelekan. Ayyuhal muslimun ibadallah, berbaik sangka kepada Allah itu dituntut di semua waktu, semua kondisi, dimanapun kita berada. Namun di sana ada kondisi-kondisi yang hendaknya kita lebih menguatkan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kondisi yang hendaknya kita menguatkan harapan besar kita, harapan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita melaksanakan ibadah. Ketika kita beribadah kepada Allah dilandaskan ikhlas, dilandaskan teladan Nabi alaihissalatu wassalam, hendaknya kita berbaik sangka. Amalan kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik pria maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka kami pasti akan memberikannya kehidupan yang baik, dan kami pasti akan membalasnya balasan yang lebih baik di akhirat kelak dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi barang sekecil apapun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau amalan tersebut baik, maka Allah akan lipatkan pahalanya dan akan Allah berikan dari sisinya pahala yang begitu besar. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, harapkan kebaikan di balik ibadah kita. Selama kita sudah berusaha ikhlas, sudah berusaha mencontoh dan meneladani Nabi alaihissalatu wassalam, harapkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal muslimun, kuatkan baik sangka kita kepada Allah di saat kita berdoa, di saat kita meminta ilmu, di saat kita meminta rezeki, di saat kita meminta kesembuhan, di saat kita meminta kesehatan, ketika kita meminta kemudahan-kemudahan dari Allah, berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin doa kalian akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjawab doa orang yang lalai, doa orang yang tidak meyakini doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya mengatakan barangkali dikabulkan, barangkali dikabulkan. La yakini bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tasma'u qawla Allah ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Maka ayyuhal muslimun ibadallah, kita tidak boleh berburuk sangka pada doa kita. Karena ketika seorang berbaik sangka, dia akan memperbanyak doanya, dia akan lanjutkan dan tidak akan putus asa. Berbeda ketika dia menganggap Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doanya, dia akan berhenti, dia akan putus asa. Tidakkah kita melihat Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam yang selalu berdoa meminta dikembalikan Nabi Yusuf putranya yang paling dicintai. Bertahun-tahun beliau berdoa, membawa beliau untuk sabar adalah berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita bisa melihat Nabi Zakaria ketika meminta keturunan, qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah lemah, rambutku telah beruban. Ya Allah, fahabli min ladunka waliya, berikanlah kepadaku warisan anak sehingga bisa melanjutkan ibadah kepadamu di tengah kaumku. Ketika lama Nabi Zakaria berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sungguh kami akan berikan kabar gembira kepadamu, anak yang bernama Yahya. Maka ayyuhal muslimun, jangan pernah kita putus asa dari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiru para nabi dan rasul yang mereka sabar berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangkalah kepada Allah. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya tidak pernah merasa kecewa ketika aku panjatkan doa-doaku kepadamu. Ketika seorang berburuk sangka kepada Allah, maka dia akan putus asa. Ketika dia putus asa, dia telah menutup dikabulkannya doa. Di dalam riwayat Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan selalu doa salah seorang kalian dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, terburu-buru dengan mengatakan da'utu, Falam yustajab li. Aku sudah berkali-kali berdoa, namun tidak pernah melihat jawabannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia berhenti, putus asa. Dari situlah dia tidak pernah akan dijawab doanya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kemudian yang ketiga, kondisi yang dengannya kita harus ataupun wajib menguatkan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika kita ditimpa musibah, ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan berbagai macam terpaan dan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan kemudahan agar kita mendapatkan pahala syukur, maka demikian pula ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesulitan, di situ Allah ingin melihat tingkat sabarnya kita, sehingga kita akan diberi pahala orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar akan diberikan balasan tanpa batas. Ingat baik-baik, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menguji hambanya untuk menghancurkan, namun Allah Subhanahu Wa Taala menguji hambanya dengan kesulitan, dengan musibah, itu untuk memberi pahala kesabaran. Maka ayuhal muslimun, yakinilah firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan banyak kemudahan di balik itu. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Pasti Allah akan berikan setelah kesulitan kemudahan-kemudahan yang banyak. Maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayuhal muslimuna ibadallah, yang keempat, kondisi yang dengannya kita kuatkan berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika kita bertaubat. Yang namanya manusia tetap akan terus terjatuh pada kesalahan demi kesalahan, kemaksiatan demi kemaksiatan. Jangan pernah putus asa, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakini taubat kita akan diterima oleh Allah selama kita memberikan na'am syurutu taubat, syarat-syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada nabinya alaihi salatu wasalam, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, telah banyak berdosa, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah akan selalu mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kita berburuk sangka, maka kita akan jauh dari taubat. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah sehingga kita akan kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk waswasu syaitan, termasuk waswas dan godaan syaitan. Naam, membisikkan untuk kita, naam, berburuk sangka kepada Allah, taubat engkau tidak akan diterima, engkau ini pendosa berat. Naam, ayuhal muslimun ibadallah, tidak demikian. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala maha luas, maha pemberi, maha dermawan dan selainnya. Ayuhal muslimun ibadallah, aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما مزيدا أما بعد روى الإمام مسلم رحمه الله قول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله ظن. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tempat yang terakhir yang hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Di saat ajal menjemput kita, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perlu diperhatikan, tidak dikatakan berbaik sangka di saat seorang berpangku tangan. Tidak melakukan sebab yang dengannya dia harapkan na'am buah yang manis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Innal ladhina amanu. Walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad fi sabilillah, tiga malam ini baru kemudian Allah katakan ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang mengharap kebaikan di sisi Allah. Artinya mengharap kebaikan di sisi Allah harus disertai dengan na'am sebab, disertai dengan usaha. Oleh karenanya ada seorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tabi'iyun jalil naraka tawil al-buka. Wahai Al-Hasan, saya melihat engkau banyak menangis. Na'am, beliau mengatakan, akhafu an yafrahani binar wa la yubali, saya khawatir dibuang ke dalam api neraka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperdulikan aku. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, inni inna qauman alhadhumul amaniyul maghfirah. Sesungguhnya banyak orang, kata Al-Hasan Al-Basri, na'am, tertipu dengan angan-angan ampunan Allah. Hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Sampai dia keluar dari dunia tanpa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengatakan, karena aku berbaik sangka kepada Allah, wa kadzab, dia telah berdusta, kata Al-Hasan Al-Basri. Lau ahsana dhan la ahsana al-amal. Kalau seandainya dia berbaik sangka kepada Allah, pasti dia akan memperbaiki amalan. Demikianlah ayuhal muslimun, yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah adalah dengan kita mengusahakan, dengan usaha yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita katakan bodoh, katakan dungu, orang yang ingin rezeki namun tidak mau berusaha, demikian pula orang yang ingin surga namun bersantai-santai, tidak pernah terbangun semangat mengejar negeri akhirah. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ayuhal muslimun ibadallah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membangunkan kita dari tidur kita, sehingga kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan dan dimubahkan di dalam syariat ini. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dirapatkan dan diluruskan. Sawu sufufakum. Fa'inna taswiyata sufuf. Minta mami sholah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله